panjangnya jalan yang kutempuh. Namun ternyata aku keliru arah. Beribu tanjakan, beribu kelokan, aku langkahkan kaki di dalam kesesatan. Segala yang biru, segala yang semu, telah lekat jadi satu dalam jiwaku. Tetapi aku bersyukur karena akhirnya dapat kutemukan jalan lurus dan terang yang harus aku tempuh. Air mata jatuh, air penyesalan, sadar diri akan semua kehilafan. Maafkanlah Tuhan, aku melupakanmu, ampunilah daku. Hampir meninggalkanmu, terimalah segala niatku untuk bertobat. Tak ingin lagi aku berbuat segala yang sesat. Limpahkanlah kekuatan agar daku tetap lekat selamanya berada di jalanmu. Limpahkanlah kekuatan agar aku tetap lekat selamanya berada di jalanmu. Segala yang biru, segala yang semu, telah lekat jadi satu di jiwaku. Syukurlah akhirnya dapat kutemukan jalan lurus dan terang yang harus ku tempuh. Dan kini tengah aku tempuh. Segala niat daku untuk bertaubat Tuhan. Tak ingin lagi daku berbuat sesat. Limpahkanlah kekuatan agar aku tetap lekat selamanya berada di jalanmu. Amin.